Beribu cara telah coba kulakukan, tak juga kau terima aku. Namun ku masih punya oh sejuta cara lain untuk mendapatkan kamu. Ku yakin suatu hari kau buka pintu hati. Izinkan diriku menemani buat bunga asmara bersemi. Oh. Walaupun bulan jauh di sana, pastikan ku ambilkan untukmu. Meskipun kita belum bersama, ku akan berikan perhatianku. Oh, apakah dirimu juga merasakan hal yang sama? Ingin didekatku setiap pagi, siang, malam bersama. Kita berdua bisa bahagia apabila kamu memberikanku jawaban dari isi